Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kita akan bersama-sama melanjutkan kembali kajian kita dalam kitab At-Tafsir Al-Muyassar, masih membahas tafsiran dari Quran surat Al-Anfal. Kali ini kita awali dari ayat yang ke-18. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dalikum wa annallaha muhinu kaidil kafirin. Yang demikian itu, terbunuhnya kaum musyrikin dan menangnya kalian melawan mereka adalah semata-mata anugerah dan karunia dari Allah. Wa annallaha muhinu kaidil kafirin, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melemahkan makar orang-orang kafir. Tafsiran dari ayat ini, qala hadzal fi'lu min qatlil musyrikin وَرَمْيِهِمْ حِينَ إِنْ هَزَمُوا وَالْبَلَاءِ الْحَسَنِ بِنَصْرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى أَعْدَائِهِمْ هُوَ مِنَ اللَّهِ لِلْمُؤْمِنِينَ. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa perbuatan ini, yaitu memerangi dan membunuh kaum musyrikin serta melempar mereka saat mereka kalah, dan juga ujian yang baik berupa kemenangan bagi orang-orang yang beriman atas musuh-musuhnya, itu semata-mata datang dari Allah lil mu'minin, bagi kaum mukminin. Wa anna Allaha fi ma yustaqbalu mudhifun wa mubtilu makril kafirina hatta yadhillu wa yanqadu lil haqq aw yahliku. Kemudian kata Allah, dan sesungguhnya Allah di waktu mendatang akan senantiasa melemahkan dan menggugurkan makar orang-orang kafir hatta yadhillu, sampai mereka benar-benar terhina, wa yanqadu lil haqqi, dan tunduk kepada kebenaran, atau kalau tidak yahliku, sampai mereka binasa. Ayat yang mulia ini kembali menjadi semacam motivasi dan ketegasan dari Allah, kalau Allah Subhanahu wa taala memang akan memberikan kemenangan kepada kaum mukminin, dan selain itu Allah akan melemahkan makarnya orang-orang kafir. Bukan di saat peperangan saja, tapi hingga waktu mendatang Allah akan senantiasa melemahkan makar mereka. Jadi tidak ada yang perlu ditakuti oleh kaum mukminin dalam menghadapi orang-orang kafir. Nahnu qaumun a'azzanallah bil Islam, kata sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu dulu kita adalah kaum yang Allah subhanahu wa ta'ala muliakan dengan Islam. Barang siapa yang mencari kemuliaan di luar Islam, maka ia tidak akan pernah bisa mendapatkannya. Selanjutnya ayat yang ke-19. In tastaftihu faqad ja'akumul fath wa in tantahu fahuwa khairul lakum wa in ta'udu na'ud wa lan tughniya ankum fi'atukum shay'an walau kathurat wa anna Allaha ma'al mu'minin. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, jika kalian wahai orang-orang kafir mencari keputusan tentang orang-orang yang zalim, orang-orang yang memerangi Rasul dan kaum mukminin, faqad ja'akumul fath, maka keputusan itu sudah datang menimpa kalian, di mana kalian kalah menghadapi Rasul dan kaum muslimin. Wa in tantahu fahuwa khairun lakum. Kalau seandainya kalian berhenti dari memerangi Rasul, maka itu lebih baik bagi kalian. Tapi kalau seandainya kalian mengulanginya lagi, memerangi Rasul, memerangi orang-orang yang beriman, maka kami pun akan ulangi kekalahan kalian. Dan tidak akan dapat menolong kalian angkatan perang kalian sedikit pun, walaupun jumlahnya banyak. Dan sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala akan senantiasa bersama dengan kaum mukminin, orang-orang yang beriman. Nah, jadi di ayat ini ada peringatan dari Allah subhanahu wa ta'ala khusus ditujukan kepada mereka orang-orang kafir. Kalau kalian wahai orang-orang kafir mencari keputusan Allah bagi siapa saja yang memerangi Rasul dan orang-orang yang beriman, maka keputusan itu sudah ada, di mana orang-orang yang memerangi Rasul dan kaum mukminin itu ditimpa kekalahan. Kemudian kalau kalian berhenti tidak lagi memerangi Rasul dan orang-orang yang beriman, maka itu baik buat kalian. Tapi kalau seandainya tidak berhenti, kalian mengulang kembali memerangi Rasul, memerangi orang-orang yang beriman, maka Allah pun akan mengulang kembali menimpakan kekalahan kepada kalian. Kemudian di akhir ayat Allah tegaskan bahwa Allah itu tidak akan meninggalkan orang-orang yang beriman dalam situasi dan kondisi apapun, apalagi dalam situasi perang melawan musuh-musuhnya. Innallaha ma'al mu'minin. Sungguhnya Allah akan senantiasa bersama dengan orang-orang yang beriman. Tafsirannya, qala in tatlubu ayyuhal kuffar minallah an yuqa'a ba'sahu wa 'adabahu 'alal mu'taddin adh-dhalimin faqad ajaba Allahu talabakum hina awqa'a bikum min iqabihi ma kana nakalan lakum wa ibratan lil muttaqin. Kata Allah subhanahu wa ta'ala di ayat ini, jika kalian wahai orang-orang kafir mencari keputusan di mana Allah akan menimpakan siksa dan azabnya kepada orang-orang yang melampaui batas, yang zalim, maka Allah subhanahu wa ta'ala telah mendatangkan dan menampakkan apa yang kalian cari, yaitu ketika Allah timpakan kepada kalian siksanya berupa kekalahan dalam peperangan dan kebinasaan, Nakalan lakum itu sebagai peringatan buat kalian, wa ibratan lil muttaqin, dan pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Artinya siapa saja yang meragukan keputusan Allah dalam hal menimpakan siksa kepada siapa saja yang berlaku zalim, maka Allah subhanahu wa ta'ala telah buktikan itu, di mana mereka yang berbuat zalim itu binasa, mendapatkan kekalahan, kehinaan. Dan itu sebagai peringatan bagi mereka dan sekaligus pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa, agar jangan sampai mengikuti jalannya kaum yang zalim, yang melampaui batasan. Kemudian kata Allah di ayat ini, wa in tantahu ayyuhal kufar anil kufri billah wa rasulihi wa qitali nabiyihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fahuwa khairun lakum fi dunyakum wa ukhrakum. Jika kalian berhenti, wahai orang-orang kafir, dari kekafiran kalian kepada Allah dan Rasulnya, dari upaya kalian membunuh nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka itu kebaikan buat kalian di dunia kalian dan di akhirat kalian. Wa in ta'udu ilal harbi wa qitali Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa qitali atsba'ihi almu'minin, na'ud bihazimatikum kama huzimtum yauma badrin. Tapi kata Allah, kalau kalian mengulang kembali berperang dan memerangi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan membunuh para pengikutnya dari kalangan orang-orang yang beriman, maka kami pun akan mengulang kembali untuk mengalahkan kalian sebagaimana kalian telah dikalahkan pada perang Badar. Harusnya orang-orang kafir itu bercermin dari peristiwa perang Badar, di mana mereka mengalami kekalahan yang besar di peperangan tersebut. Jangan sekali-kali mereka ulangi upaya membunuh Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya dari kalangan kaum mukminin. Dan ternyata peperangan itu terus berlanjut. Orang-orang kafir tidak henti-hentinya memerangi Nabi kita dan juga orang-orang beriman yang bersamanya, sehingga banyak sekali peristiwa peperangan setelah perang Badar. Peperangan demi peperangan terus terjadi dan selalu mereka dikalahkan di peperangan itu. Ini bukti benarnya janji Allah subhanahu wa ta'ala bahwa Allah akan bersama dengan orang-orang yang beriman. Kalau kalian ulangi perangi kaum mukminin, maka kami pun akan ulangi kalian kalah dalam peperangan itu. Dan Allah tahu orang-orang kafir itu tidak akan kapok. Walan tardu ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani enggak akan pernah ridho kepada kalian. Mereka terus hasad, tidak suka kepada kaum mukminin, berupaya mencelakakan, memerangi kaum mukminin sampai kaum mukminin mau mengikuti agamanya. Ya. Lalu kata Allah di akhir ayat, walan tughni ankum jama'atukum syai'an kama lam tughni ankum yauma badrin ma'a kasrati adadikum wa itadikum wa qillati adadil mukminin wa iddatihim. Gak akan bisa menolong kalian, kelompok kalian, sedikit pun. Sebagaimana tidak bisa menolong kalian pada hari perang Badar, jumlah kalian yang banyak dan persenjataan kalian yang banyak. Dalam keadaan jumlah kaum mukminin sedikit dan persenjataannya pun terbatas. Wa anna Allaha ma'al mu'minina bi ta'yidihi wa nasrihi. Allah tutup ayat ini dengan firman-Nya, dan sesungguhnya Allah akan senantiasa bersama dengan kaum mukminin, bi ta'yidihi wa nasrihi, dengan bantuan-Nya dan pertolongan-Nya. Jadi pertolongan Allah akan selalu bersama dengan kaum mukminin. Bantuan Allah akan selalu ada, diberikan kepada kaum mukminin. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, selanjutnya ayat yang ke-20. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa rasulahu wa la tawallaw anhu wa antum tasma'un. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasul-Nya. Jangan sekali-kali kalian berpaling sementara kalian mendengar apa yang dibacakan kepada kalian dari Al-Quran. Tafsirannya, ayat ini jelas ditujukan kepada kaum mukminin. Allah menyatakan di dalamnya, ya ayyuhalladzina saddaqullaha wa rasulahu ati'ullaha wa rasulahu fima amarakum bihi wa nahakum anhu. Wahai orang-orang yang membenarkan Allah dan Rasul-Nya, taatilah oleh kalian Allah dan Rasul-Nya dalam apa saja yang telah Dia perintahkan kepada kalian dan yang telah Dia larang. Wala tatruku ta'atallahi wa ta'ata rasulihi. Dan jangan sekali-kali kalian tinggalkan taat kepada Allah dan taat kepada Rasul-Nya. Ini yang di dalam ayat tadi dibahasakan dengan wala tawallau anhu. Jangan sekali-kali kalian berpaling darinya. Maksudnya meninggalkan ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasul-Nya. Wa antum tasma'una ma yutla 'alaikum fil Qur'an minal hujaji wal barahin, dalam keadaan kalian mendengar apa yang dibacakan kepada kalian di dalam Al-Qur'an yang berisi hujah-hujah wal barahin dan bukti-bukti nyata. Artinya enggak ada alasan buat kalian tidak taat kepada Allah dan Rasul. Mana ada orang yang mengaku beriman kemudian tidak mengenal Al-Quran? Pasti siapapun yang menyatakan diri beriman kepada Allah dan Rasul, dia kenal Al-Quran, dia baca, dia tahu isi Al-Quran. Kalau tahu apa isi Al-Quran, kalau selalu membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, maka taati Allah dan Rasul. Jangan sampai berpaling, tidak mau menaati Allah dan Rasul-Nya. Ya. Sementara di dalam Al-Quran itu berisi hujah dan bukti-bukti nyata yang di situ Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk taat kepada-Nya dan kepada Rasul-Nya. Ya. Apalagi Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat-nikmat yang begitu sempurna, ya, kepada kita, kepada orang-orang yang beriman. Maka sangat pantas tentunya bila orang-orang yang beriman menampakkan ketaatan. Ayat yang ke-21, wala takunu kalladzina qalu sami'na wa hum la yasma'un. Jangan sekali-kali kalian menjadi seperti orang-orang yang mengatakan kami mendengar, wa hum la yasma'un, namun pada faktanya mereka tidak mendengar. Tafsirannya wala takunu ayyuhal mu'minun fi mukhalafatillahi wa rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kal musyrikin wal munafikin alladzina idza sami'u kitaballah yutla alaihim qalu sami'na bi adzanina. Wa hum fil haqiqati la yatadabbaruna ma sami'u wa la yufakkiruna fihi. Allah mewanti-wanti di ayat ke-21 ini, setelah sebelumnya memerintahkan pada orang-orang yang beriman untuk taat kepadanya dan taat kepada Rasulnya, kali ini Allah mewanti-wanti kaum mukminin. Kata Allah di ayat ini, jangan sampai kalian wahai orang-orang yang beriman menjadi orang-orang yang menyelisihi Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti kaum musyrikin dan orang-orang munafik, alladzina idza sami'u kitaballah, yang mereka kalau mendengar kitab Allah dibacakan kepada mereka, mereka mengatakan sami'na bi'adzanina, kami sudah mendengar dengan telinga-telinga kami. Wa hum fil haqiqati, akan tetapi pada faktanya mereka la yatadabbaruna ma sami'u, tidak mentadaburi apa yang telah mereka dengar. Wala yufakiruna fihi, dan tidak mau mentafakurinya. Enggak mau mengambil pelajaran, tidak mau menjadikan apa yang telah mereka dengar dari Al-Qur'an sebagai ilmu. Jangan, orang-orang yang beriman jangan seperti mereka yang mengatakan kami mendengar padahal faktanya tidak mendengar. Bukan karena tidak punya telinga, punya telinga. Malah mereka mengatakan sami'na bi'adzanina, kami dengar dengan telinga-telinga kami. Tetapi masalahnya, kenapa mereka dikatakan oleh Allah tidak mendengar? Karena tidak mentadaburi apa yang telah mereka dengar. Tidak juga mentafakurinya. Tidak menjadikan apa yang telah didengarnya sebagai ilmu. Makanya di surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala katakan apa? Sawaun 'alaihim a antartahum am lam tundirhum la yuminun. Sama saja mereka itu, kamu kasih peringatan atau tidak kamu kasih peringatan, mereka enggak mau beriman. Selanjutnya ayat yang ke-22. Qala inna syarrad dawabi indallah as-summul bukmul ladzi la ya'qilun. Sesungguhnya makhluk yang berjalan di muka bumi yang paling jelek di sisi Allah adalah as-summul bukmu, yang tuli lagi bisu. Alladzina la ya'qilun, yang tidak memiliki pemahaman, yang enggak bisa memahami sesuatu. Birhamukallah. Ada kaitannya ayat yang ke-21 dengan ayat yang ke-22 ini. Tafsirannya innama syarra dabba, inna syarra ma dabba 'alal ardi min khalqillah indallah as-summu alladzina in saddat adanuhum an sima'il haqq fala yasma'un. Al-bukmu alladzina kharisat aw kharisat al-sinatuhum 'anil nutqi bihi fala yantiqun. Ha'ula humul ladzina la ya'qiluna 'anillah amrahu wa nahyahu. Sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, sejelek-jelek yang berjalan di muka bumi dari makhluk Allah, di sisi Allah adalah as-summu, yang tuli. Alladzina in saddat adhanuhum, yaitu orang-orang yang tertutup telinga-telinganya. An sima'il haq, dari mendengar kebenaran. Fala yasma'un, sehingga mereka tidak mendengarnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, al-bukmu, yang bisu. Alladzina kharisat al-sinatuhum anin nutqi bihi, yang tidak bisa mengeluarkan suara lisan-lisannya, terhalang lisan-lisannya dari berbicara. Fala yantiqun, sehingga mereka tidak berbicara. Haula, mereka ini yang tuli, yang telinganya tertutup dari mendengar kebenaran, yang bisu, yang lisannya enggak bisa mengeluarkan kata-kata, sehingga enggak bisa mengucapkan yang hak. Alladzina la yaqilun, adalah orang-orang yang tidak memahami perintah dan larangan dari Allah Azza wa Jalla. As-sum al-bukmu alladzina la yaqilun, yang tuli, yang bisu. Alladzina la yaqilun, yang mereka tidak berakal, tidak memahami perintah dan larangan Allah Azza wa Jalla. Padahal pendengaran, lisan, itu alat yang paling penting, yang dengan itu kita bisa mendengar hal-hal yang baik, mendengar kebenaran, dan kita bisa mengucapkannya. Kalau seandainya kedua alat, mendengar dan berbicara, mengucapkan sesuatu itu sudah tidak berfungsi, maka jelas akal pun akan mati. Gak ada gunanya akal, ya. Pasti mati. Kalau pendengaran gak berfungsi, lisan juga tidak berfungsi, maka akal pasti mati. Inilah yang dimaksud dengan as-sum al-bukmu alladzina la yaqilun. Hasil akhirnya pasti la yaqilun. Gak ngerti apa-apa sudah. Ya. Bagaimana mau ngerti? Pendengaran gak bisa berfungsi dengan baik, lisan juga begitu. Ya. Hati-hati, jangan sampai kita termasuk golongan orang-orang yang tuli. Tuli dalam artian tidak mau mendengarkan kebenaran, selalu saja dihalangi dari mendengarkan apa? Kebenaran. Ya. Dan jangan sampai kita juga termasuk ke dalam golongan yang bisu, yang begitu berat mengucapkan apa? Hal-hal yang benar. Gak mau, al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, berat. Gak mau memberi apa? Nasihat. Ya. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya ayat yang ke 23. Walau alimallahu fihim khairan la asma'ahum, walau asma'ahum la tawallaw wa hum mu'ridun. Masih berhubungan. Kalau seandainya Allah tahu dalam diri mereka itu ada kebaikan, la asma'ahum, tentu Allah akan berikan kekuatan kepada mereka untuk bisa mendengar kebenaran. Walau asma'ahum, tapi walaupun Allah bantu mereka bisa mendengar kebenaran, la tawallau, pasti mereka itu tetap akan berpaling. Wahum mu'ridun, mereka pasti berpaling. Ya. Menentang. Nah. Ini orang-orang kafir, musyrik, munafikin. Ya. Karena yang Allah singgung di ayat 21, 22 dan 23 itu musyrikin dan munafikin. Setelah di dua ayat sebelumnya Allah bicara tentang orang-orang yang beriman, ayat 19 dan ayat yang ke 20. Nah. Kita lihat tafsirannya. Walau 'alimallahu fi haula'i khairan la asma'ahum mawa'iz al-Qur'ani wa'abbarahu hatta yaqilu 'anillahi 'azza wa jalla hujajahu wa barahinahu walakinnahu 'alima annahu la khaira fihim wa annahum la yu'minun walau asma'ahum 'alal fardhi wat taqdir latawallaw 'anil iman qasdan wa inadan ba'da fahmihim lahu wa hum muriduna anhu laltifata lahum ilal haq biwajhin minal wujuh. Kata Allah Subhanahu wa taala menerangkan di sini, kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala tahu bahwa pada diri mereka itu ada kebaikan, tentu Allah akan buat mereka bisa mendengar mawa'izul Qur'an, nasihat-nasihat, wejangan-wejangan yang ada dalam Al-Qur'an, wa'ibarahu, dan pelajaran-pelajarannya, sehingga dengan itu mereka bisa memahami apa yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan dari hujah-hujahnya, wa barahinahu, dan bukti-bukti nyatanya. Walakinnahu, akan tetapi Allah tahu, annahu la khaira fihim, bahwa dalam diri mereka itu memang sudah enggak ada kebaikannya. Wa annahum la yu'minun, dan Allah tahu bahwa mereka itu pasti tetap hasil akhirnya tidak akan beriman. Walau asma'ahum alal fard, katakanlah Allah buat mereka mendengar ujangan-ujangan, nasihat-nasihat Al-Quran tadi, la tawallahu anil iman, mereka pasti berpaling dari keimanan. Qasdan, baik dengan sengaja, wa'ina dan, ya, dan bentuk pembangkangan, ba'da fahmihim lahu, setelah mereka memahaminya. Wahum muriduna anhu, mereka menentang. Laltifata lahum ilal haq, sama sekali mereka itu enggak ada kata menoleh kepada kebenaran. Biwajhin minal wujuh, dari segala sisi. Ya. Jadi memang sudah seperti itu keadaannya orang-orang kafir, musyrikin, munafik. Gurat batu, hesek, dikasih peringatan apapun tetap seperti itu. Ya, nentren. Jadi enggak ngaruh. Allah Subhanahu wa taala sebut mereka tuli, sebut mereka bisu. Itu karena memang Allah tahu sudah enggak ada lagi kebaikan dalam diri mereka. Ya. Andai pun Allah buat mereka bisa mendengar wejangan, nasihat dalam Al-Qur'an, tetap hasil akhirnya apa? Tidak mau beriman. Berpaling dari kebenaran. Jadi tidak salah Allah katakan bahwa mereka itu tuli, dan Allah katakan mereka itu apa? Bisu. Allah katakan mereka itu tidak berakal. Ya. Kalau enggak dikatakan seperti itu, terus apalagi sebutannya buat mereka yang seperti ini keadaannya? Ayat yang ke-24. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Wahai orang-orang yang beriman, istajibu lillahi walir rasul, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul ketika keduanya menyeru kalian kepada sesuatu yang akan membuat kalian hidup. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala bisa saja menghalangi antara seseorang dengan hatinya. Wa annahu ilaihi tuhsyarun, dan bahwasannya hanya kepadanya lah kalian akan dikumpulkan. Jadi ketika Allah menyerukan sesuatu, kita harus segera memenuhi seruan itu. Ketika Rasulullah menyeru kita kepada sesuatu, maka kita harus segera memenuhi seruan itu. Jangan sampai terlambat. Kenapa? Karena bisa saja Allah halangi antara seseorang dengan hatinya. Sehingga ketika terlambat, seruan apapun yang datang, sebanyak apapun seruan itu, tetap pada akhirnya tidak bisa untuk apa? Memenuhinya. Makanya jangan terlambat. Ya. Harus segera. Kalau dalam kebaikan, tidak ada istilah kata santai. Jangan slowly but sure. Kalau dalam kebaikan itu harus percepatan yang ditampakkan. Apalagi Nabi mengatakan badiru bil a'mal. Segeralah kalian menuju amal. Percepatan. Jangan santai, penting mas serius. Enggak bisa begitu. Ya. Allah juga katakan wasabiqu ila maghfiratin mir rabbikum, hendaknya kalian berlomba-lomba. Namanya lomba itu enggak ada yang santai. Harus dulu-duluan. Sekalipun lomba jalan santai, tetap anu menang anu tiheula. Ada lomba lari, ada lomba jalan santai. Tetap we anu menang anu tiheula. Kalau santai bukan lomba namanya. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah kalian berlomba-lomba menuju ampunan Allah dan surganya. Ya, yang luasnya seluas langit dan bumi. Nah, dan ingat, hanya kepada Allah kita semua akan dikembalikan dan dikumpulkan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Tafsirannya, ya ayyuhalladzina saddaqu billahi rabban wa bimuhammadin nabiyyan wa rasulan istajibu lillahi walir rasuli bitta'ati idza da'akum lima yuhyikum minal haqq. Allah menyeru orang-orang yang beriman di ayat ini. Wahai orang-orang yang membenarkan Allah sebagai Rabb-nya dan membenarkan Muhammad sebagai nabi dan rasulnya, istajibu, penuhilah seruan Allah dan Rasul dengan cara menaati apa yang diseru oleh keduanya. Lima yuhyikum minal haq, berupa sesuatu yang dapat membuat kalian hidup, semisal kebenaran. Ya, kan yang diseru oleh Allah dan Rasul enggak ada yang lainnya kecuali kebenaran, dan kebenaran itu sesuatu yang bisa membuat hidup. Hidup menjadi lebih hidup, itu kebenaran. Fafil istijabati islahu hayatikum fid dunya wal akhirah. Dengan memenuhi seruan Allah dan Rasul, maka itu berarti ada perbaikan dalam hidup kalian di dunia dan juga di akhirat. Wa'lamu, dan ketahuilah, ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang yang beriman, annallaha ta'ala huwal mutasarrif fi jami'il asya, bahwasanya Allah ta'ala sajalah yang mengatur semua perkara. Wal qadir ala an yahula bainal insan wa ma yashtahihi qalbahu. Dan yang maha kuasa, maha mampu untuk menghalangi antara seseorang dengan apa yang diinginkannya, menghalangi seseorang dengan apa yang diinginkan oleh hatinya. Karena hati itu kan tempat keinginan. Ya. Kalau Allah telah halangi seseorang antara dirinya dengan hatinya, maka ia tidak akan pernah bisa mewujudkan apa yang menjadi keinginannya. Sekali lagi, hati itu tempatnya segala macam keinginan. Antum ketika menginginkan sesuatu, maka itu sudah ada dalam hati. Ya, gak mungkin antum keluar dari rumah datang ke masjid lamun lain hayang taklim. Atau kalau dengar adzan, misalnya adzan duhur, antum ambil air wudhu, keluar rumah menuju masjid, ingin apa? Ingin apa? Sholat duhur. Ya. Makanya niat itu tempatnya di mana? Dalam hati. Ya. Nah, Allah bisa saja menghalangi antara seseorang dengan apa yang diinginkan dalam hatinya. Ini hal yang patut untuk menjadi perhatian kita. Sehingga ketika ada kesempatan kita bisa menyambut seruan Allah, segera, jangan ditunda-tunda. Fahuwa subhanahu alladzi yanbaghi an yustajaba lahu idza da'akum. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang sudah semestinya dipenuhi seruannya apabila Allah menyeru kalian dan Rasul menyeru kalian. Idh biyadihi malakut kulli syai, sebab di tangannya lah kerajaan segala sesuatu. Wa'alamu annakum tujma'una liyaumin la raiba fihi, dan ingat kalian itu akan dikumpulkan pada suatu hari yang kebenarannya itu tidak perlu diragukan lagi. Hari kiamat. Fayujazi kullan bima yastahiq. Masing-masing akan dibalas dengan balasan yang setimpal, yang cocok, yang sesuai dengan apa yang telah diperbuatnya. Jangan sampai menyesal di kemudian hari. Hatta la nandam, agar jangan sampai kita menyesal. Maka badir bil amal, segera lakukan amal, ya, penuhi seruan Allah dan Rasulnya. Kemudian ayat yang ke-25, wattaqu fitnata la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Wattaqu, dan takutlah kalian. Fitnatan, dari suatu fitnah, keburukan, bencana, malapetaka. La tusibanna alladhina zalamu minkum khassah, yang tidak akan menimpa orang-orang zalim di kalangan kalian saja secara khusus. Artinya ketika bencana itu datang, orang-orang yang baik pun bisa jadi menjadi korbannya. Ketika malapetaka itu ada, bisa jadi orang-orang yang soleh jadi korbannya. Ya. Wa'alamu, dan ketahuilah oleh kalian semua, annallaha syadidul iqab, bahwasannya Allah itu maha keras siksanya. Tafsirannya, wahdharu ayyuhal mu'minin ikhtibaran wa mihnatan yu'ammu bihal musi'u wa ghairuhu. Waspadalah, kata Allah subhanahu wa ta'ala di ayat ini, waspadalah wahai orang-orang yang beriman, ikhtibaran wa mihnatan, dari sebuah ujian dan cobaan. Yu'ammu biha al-musi'u wa ghairuhu, yang akan dirasakan secara merata. Al-musi'u wa ghairuhu, oleh orang yang jelek, yang jahat, dan selainnya. La yukhassu biha ahlul ma'asi, wa laman basyara adz-dzanba, ujian, cobaan, fitnah, keburukan ini la yukhassu biha ahlul ma'asi, tidak dikhususkan, hanya akan menimpa para pelaku maksiat saja. Tidak juga dikhususkan bagi orang-orang yang basyara dzanba, yang secara langsung melakukan dosa. Bal tusibus salihina ma'ahum, akan tetapi akan menimpa orang-orang soleh juga bersama dengan mereka. Idza qadaru ala inkari dhurmi wa lam yunkiru, jika orang-orang soleh itu mereka punya kemampuan untuk mengingkari kezoliman tapi mereka tidak mengingkarinya. Wa'lamu annallaha syadidul iqab liman khalafa amrahu wa nahyahu. Kemudian di akhir ayat kata Allah, ketahuilah bahwa sungguhnya Allah itu maha keras siksanya bagi siapa saja yang menyelisihi perintahnya dan larangannya. Bahkan disebutkan dalam hadis ya, di mana ketika Allah Subhanahu wa taala menimpakan sebuah bencana, semua akan terkena tanpa terkecuali, yang bermaksiatnya ataupun yang senantiasa melakukan ketaatan. Sampai-sampai Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya, kalau yang bermaksiat, yang melakukan dosa wajar saja, tapi yang ini kenapa orang-orang yang taat juga terkena imbas dari musibah, dari keburukan tersebut? Dan dijawab bahwa mereka nanti pada hari akhir akan dibangkitkan ala niyatihim, sesuai dengan keadaan niat, keadaan hatinya, keadaan imannya. Ya. Kalau di dunia memang merata, ada musibah tsunami, persis misalnya saat di situ ada perayaan-perayaan yang mengandung kesyirikan, atau saat di situ ada konser-konser musik yang jelas berbau kemaksiatan, terjadi tsunami besar. Ada banyak orang-orang yang tidak terlibat di situ, enggak ada di situ. Mereka sedang di rumah, bahkan ada yang di masjid terkena imbasnya. Ya, celaka, meninggal dunia. Nah, tapi nanti di akhirat mereka akan dibangkitkan sesuai dengan apa yang ada dalam hatinya. Tentu Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menyia-nyiakan amalan orang-orang yang beramal baik. Innallaha la yadhi'u 'amala 'amilin minkum. Allah tidak akan menyia-nyiakan orang-orang yang beramal dari kalian. Nah. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Satu ayat lagi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadhkuru idz antum qalilun mustad'afuna fil ardi takhafuna an yatakhatafakumun nas fa'awakum wa ayyadakum binasrihi wa razaqakum minat thayyibati la'allakum tashkurun." Wadhkuru, ingatlah oleh kalian, idz antum qalil, sewaktu jumlah kalian itu sedikit, mustad'afuna fil ardi, kalian dalam keadaan lemah di muka bumi. Takhafuna an yatakhaffakumun nas, kalian merasa takut kalau-kalau orang-orang kafir itu menculik kalian, menangkap kalian. Namanya minoritas itu selalu tertindas. Jadi memang minoritas identik dengan tertindas. Begitu. Orang-orang yang beriman dulu sewaktu di Mekah masih minoritas saat itu. Masih sedikit awal-awal dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Minoritas. Ya. Lemah, tidak punya kekuatan apapun. Tapi saat kemudian mereka hijrah ke Madinah, Allah kasih tempat kota Madinah, jumlah mereka semakin banyak, mereka pun semakin apa? Kuat. Maka Allah ingatkan agar coba renungkan kembali, sadari kembali, ingat kembali saat kalian masih sedikit, terus lemah lagi, takut ditangkap oleh orang-orang kafir. Fa'awakum wa ayyadakum binasrih. Lalu Allah kasih tempat kalian dan Allah bantu kalian dengan pertolongannya. Kasih tempat maksudnya Madinah. Allah bantu kalian dengan pertolongannya. Wa razaqakum minat thayyibat. Allah berikan rezeki kepada kalian di Madinah. Minat thayyibat, dari makanan-makanan yang baik. La'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Jangan lupa, jangan lalai. Terkadang seseorang ketika sudah diberi banyak kemudahan, lupa bersyukur kepada Allah. Lupa saat dalam situasi apa? Sulit. Maka yang paling susah untuk bisa tetap istiqomah itu sebenarnya bukan dalam situasi yang sulit, justru dalam situasi yang banyak apa? Kemudahan. Kalau dalam situasi yang sulit mah banyak orang yang mampu bersabar. Bersabar, masya Allah. Banyak dulu murid-muridnya Syekh Muqbil, sewaktu belajar di situ, Allah, dengan keadaan yang betul-betul di bawah garis kemiskinan, under marginal, di bawah garis kemiskinan, tapi mereka mampu bersabar. Bahkan bisa menikah dalam keadaan kekurangan, mampu bersabar. Tapi saat sudah keluar dari situ, kemudian mulai mendapatkan banyak kemudahan, akhirnya jadi hizbi. Yang paling sulit untuk bertahan bisa sabar itu di saat banyak kemudahan, bukan saat sulit. Kalau saat sulit banyak yang mampu bertahan, tapi ketika diberi kemudahan tadi banyak yang menyimpang. Bahkan orang terdekatnya beliau rahimahullah sendiri pun begitu. Saat dalam situasi sulit, masya Allah, menampakkan keistiqomahan. Tapi saat dalam situasi yang mudah, menyimpang. Nas'alullah as-salamata wal'afiyah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melindungi kita semuanya. Dalam situasi sulit maupun dalam situasi banyak kemudahan. Dan yang paling penting adalah selalu bersyukur. Yang paling penting selalu bersyukur. Makanya di sini, di ayat ini, Allah subhanahu wa ta'ala ingatkan agar orang-orang beriman itu bersyukur. Coba ingat kembali oleh kalian saat kalian jumlahnya masih sedikit, ada 3 orang, 4 orang, lemah, kalian takut ditangkap musuh. Lalu setelah itu Allah beri tempat kalian, Allah bantu kalian dengan pertolongannya, bahkan Allah kasih kalian rezeki yang baik-baik. Itu supaya kalian bisa bersyukur. Nah, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Alhamdulillah.